رسول الله صلى الله عليه وسلم semakin terpenjara dan semakin terbeda dengan dia. kesempatan di pergi ke jalan lepas kapan saja dia mau makan dia bisa makan. Orang yang sudah masuk sebagai pegawai yang bekerja punya waktu makan yang minum. Makin tinggi jabatannya makin sulit gerakannya, makin penuh alam pemikirannya makin sulit dia merasakan keindahan dan makin sulit dan terganggu istirahatnya. Orangnya susah, kapan dia mau tidur, dia bisa tidur, kapan dia bangun, dia bisa bangun. Namun tidak demikian dengan orang yang semakin tinggi derajat dari dunia. Maka kesombongan ini hadirnya dilakukan menjadi satu acuan. Tapi yang menjadi acuan adalah walaupun miskin ataupun kaya, derajat yang rendah atau derajat yang tinggi, kesemua itu selalu terjadi sepanjang penciptaan bumi. Dari generasi ke generasi mereka hidup, ada yang dalam kesusahan, ada yang dalam kebahagiaan, ada yang dalam keinginan, ada yang dalam kemuliaan, ada yang dalam kerendahan, ada yang dalam ketinggian derajat, dalam kehidupan kaya, dalam kehidupan miskin, dalam musibah, dalam kenikmatan. Kesemua itu telah terjadi dan kesemuanya akan terus terjadi. Aku dan kalian sedang melewatinya dan akan melupakannya dan terlepas darinya, berpindah pada generasi berikutnya. Demikian dari sejak ayah anda kita Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Kau belum mampu, tidak ingin Yeah. ini tidak keras, ini tidak bisa diobati dulu waktu mengobatannya 8 tahun baru saya diri. Jadi kalau saya obat tadi alhamdulillah hanya sampai 6 bulan saja, setelah itu Allah izinkan kembali nambah lagi. Namun di saat saya dalam keadaan itu sungguh betapa sungguh melihat waktu bisa berjalan. Jadi pun di tempat tidur harus ingin minum minuman berbuka depan saya tidak bisa mengambil. Oleh bisa saya berbuat itu minum di sebelah saya itu tidak bisa. Sampai minum berbuka yang minum lagi. Kalau tidak ada lagi menangkan depan itu saya tidak bisa minum kalau kemarin itu kesedihan. Yang lainnya itu mungkin itu akibat loh, tapi sudah ahli-ahli guru-guru sudah mendalami sedemikian banyak mata, empat mata sudah mendalami, ada yang baru mencapai derajat mufti, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, segala-galanya sudah mendalami dalam empat mata baru sampai derajat mufti. Para mufti itu saya lihat di hadapan Syekh Fadl ini masing-masing waktu bukan buku Syekh Fadl ini cuma media ada di sana. Ayo, gimana? Di buku itu manusia, bisa. Bukan di manusia. Ini sudah di kepalanya semua Syekh Fadl ini. Saya tidak kenal dan kami tidak kenal beliau sekarang terhadap mereka. Cuma yang paling kuat di majlis kali tentunya tidak sebanyak ini. Ya mungkin ratusan orang duduk dengan orang yang suka mandi air putih dan kopi di belakang. Kodok pakai sorban, pakai ini juga biasa saja. Duduk sama mereka, kita bukan biasa sama kopi juga, tidak begitu. Tidak ada yang peduli dengan dia, kita juga datang telat dengan belakang. Biasanya dia beliau melihat kita pun biasa saja. Tapi ngobrol dengan tukang kopi seakan-akan dia bukan sebesar. Bubar majlis, semua orang berbuka sama dia. Orang ini siapa? Ini Syekh Fadl, ketua mufti dari Madrasah Muhammadiyah Al-Muhammad Rasulullah Muhammad. Orang yang merendahkan diri dari perhatian Allah wassalam ala Allah Lahu. Mereka mereka itu orang yang bubar atau orang yang rendah hati rendah diri. Mereka itu juga bersumpah dengan nama Allah. Allah kabul. Nanti di hadirat dan mulia Allah, hati-hati dengan para pengemis yang berjalanan barangkali kalau akan cemburu dengan keadaan keadaan kiamat. Sekarang kalau dia ya, susah nanti mungkin kau cemburu dia tempat istana yang muka di surga. Namun bukan tujuan kita ingin menjadi seperti mereka, namun menjadi ikhlas bagi kita hati-hati. Karena Allah SWT mengajarkan kita husnuzan dan sangka baik, berhati-hati dengan orang yang dikira lemah atau merendahkan diri belum tentu lemah. Diriwayatkan ada salah seorang Alhamdulillah mempunyai murid. Muridnya ini belajar baru satu hari ke pasar, dia bertanya kepada gurunya, wahai guru, beri saya ismul Allah. Saya mau tahu Bismillah Allah. Gurunya berkata, kenapa? Bismillah Allah tidak berdia diri saja. Bismillah Allah barang siapa yang berdoa dengannya pasti dikabul oleh Allah SWT. Nama Allah yang maha. Namanya Allah tahu kamu mau apa Bismillah Allah. Dia berkata, tadi saya ke pasar. Saya lihat ada orang perempuan saya berpegang dengan kelihatan dari orang mampu naik kuda. Dan ada kakek-kakek tua sudah jongkok, sudah lemah, bawa kayu bakar dari hutan untuk dijual di pasar. Kesatria yang kaya raya ini merupakan gurunya saja. Orang tua itu berkata, mana upahnya? Saya mau bukan ini dari hutan untuk dijual. Justru dia ditendang dengan kesatria itu dan pergi. Saya marah dengan orang tua. Dia mampu membayar begitu jahatnya dia kepada orang tua yang sudah susah payah mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Sebab dia mampu mencari kayu bakar mungkin dalam waktu beberapa jam saja. Orang tua itu mungkin butuh satu hari mengumpulkan kayu bakar karena dia sudah terlanjur usia dan lemah. Maka dulunya berkata, coba kau kabarkan ciri-ciri orang tuanya. Ciri-ciri begini, wajahnya begini, begini, begini. Aku tahu semua Allah yang dia, dia dulu. Orang itu kalau dia berdoa habis satria itu, namun dia adalah orang yang mau berbentar dia dari berjiwa sehingga Muhammad Rasulullah SAW kalau mau berdoa untuk kecelakaan atas Quraisy sekali dia mengatakan orang ini terpendam seluruh kepala Quraisy dalam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sisakan satu makhluk dari orang-orang yang tidak mau menyembahmu ini, karena aku telah bertakwah kepada mereka, mengajak mereka dari perbuatan menyembahmu yang maha tunggal maha kesemuanya. Tentulahkan mereka semua, jangan sisakan satu makhluk di permukaan bumi. Allah jawab, Allah hujankan dari awan hujan sebanyak-banyaknya, dan Allah perintahkan bumi memuntahkan air sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang tersisa satu pun daratan di permukaan bumi kecuali perahu Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ini akhir dari dinasti dinosaurus dan lainnya, kalau tanggulah oleh Allah semuanya saat itu kecuali yang tersisa hewan-hewan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin para Nabi dan Rasul. Kita harus menunjukkan bahwa perlahan-lahan kita tidak tidak berpunyai sujudnya ditumpahi korban mata itu sampai berdiri sehingga dengan waktu itu sahabat berlari menangis dan sahagala ilah lagi war bukan begini caranya wahai para tetangga keluarga tak pantas begini kotoran mata ditumpahkan pada burung ayahku saat dia bersujud di kapal kasih usaha kami sempat itu tak menangkan kapal maafinah putri itu benar dan datang satu waktu ajaran ayahmu masuk ke seluruh rumah penduduk dunia ini barat dan timur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian kita tadi tadi ala adilukum ala adilna, maukah menunjukkan kalian sifat-sifat sebagian dari sifat penduduk neraka? Betul, ya Allah, mukasaknya betul adalah orang yang suka atau senang mencaci maki orang lain, suka bersikeru, suka berdebat dengan cara yang lurus, suka mencari mati di waktu itu. Ya Allah, yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dan sekalian dengan Tuhan Ibrani juga di dalam syarah Nawawi Allah Sari Muslim adalah Al-Jamu Al-Mu'ud. Orang yang baik yang mengukur neraka tapi tidak mau mengeluarkannya. Maka kafir tidak ketahui orang yang melakukan dirinya sebagian dari sifat air neraka seperti itu. Kita mempunyai jangka ini belum tentu selama dari sifat seperti itu, namun kita punya sangat pencinta yang mampu menyambung segala itu dari seluruh paripurna dan bikin dengan kesucian. Dan sebab itu munajat di jatuh Islam warga kemana malimah nakal patina dari berhadat kebisaan kejarat di agar kita di kalbi wahai di berkata kami alhamdulillah alhamdulillah sudah pasrahkan kepada Tuhanku untuk membenahi sanubariku kebisaan kejarat di agar kita di kalbi untuk mengobati hatiku diobati dari segala penyakitnya. Allah yang tidak ada naungan seperti naungan lainnya selain naungan Allah. tujuh kelompok, salah satunya Raja dari Bahar Allah yang mengingat Allah, menyebut Allah, terharu kepada Allah. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhinya. InsyaAllah Allah memutus cintanya. InsyaAllah Allah kecewa padanya. InsyaAllah Allah tidak ingin berkandungan. InsyaAllah jauh dari Allah. InsyaAllah tidak dicintai Allah. Berharap dicintai Allah, berharap diampuni Allah, berharap dipermudah oleh Allah, berharap diperindah oleh Allah, diharap berharap dipersuci oleh Allah, diperluhur oleh Allah, dimuliakan Allah, penuh harapan dan penuh kerisauan, harapan untuk dekat dan risau daripada kejauhan. Kita di sini akan sedikit berbicara. saya mengimbau dan memberikan imbauan pada seluruh muslimin-muslimat dan menginstruksikan pada jamaah majlis Rasulullah untuk tidak berbuat nafis di dalam hati ini. Kita tidak mau bersebuah berkata yang berulang, cukup sudah. Kita, satu kali kita berat rasanya kalau makan itu dipindahkan. Namun, kita juga tidak mau ada pertumpahan darah karena suatu memperkuat tidak menentu bahwa pertumpahan terjadi, pertumpahan darah atau perpecahan terjadi di sebab beliau. Ya, sebab itu yang sampai terjadi kekerasan. Setuju, tidak setuju, masing-masing mempunyai pendapat. Namun, jangan sampai terjadi atau terpancing provokator yang akan membuat rusak dakwah kita. Ya, sebab itu mungkin juga kita melihat sebuah yang tidak menyenangkan. Kalian kebetulan sedang jalan ke sana, sudah laporan kegiatan wajib. Saya sudah konfirmasi dengan Kapolresnya, Kepala Pusat. Juga sudah konfirmasi dengan Intel, dan Polda Metro sudah konfirmasi dengan status presidennya untuk mengamankan hal ini, masalah ini agar segera diredah. Apakah dipindahkan atau tetap pada tempatnya, namun jangan sampai terjadi insiden seperti kejadian berdarah peristiwa Kupah yang mikir secara itu yang menyebabkan kita perlu mengajak kepada Allah SWT agar Allah SWT satukan muslimin. Yeah. Thank you.